إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخواننا أحوال أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. هل تنهار دوا ذو الحجة 2.12 1.41 Hijriah atau 23 Juli 2020, hari Kamis sore. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syarhu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah dan disalah oleh beliau sendiri. Kita sampai di halaman 134. Wa nu'minu, qala mu'allif rahimahullah, wa nu'minu bi annahu 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi Syekh rahimahullah berkata, menjelaskan tentang hal ini, yaitu wa nu'minu, kita itu beriman, bi annahu, bahwasanya di sisi Allah indahu mafatihul ghaibi, kunci-kunci ghaib. Kunci-kunci waib, nanti akan dijelaskan kunci-kunci waib itu maksudnya apa. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya tentang kunci-kunci waib itu kecuali Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan mengetahui apa yang ada di dalam bar, daratan, wal bahri, dan lautan. Sekarang antum mengerti apa yang dalam lautan? Ngerti? Apa yang dalam bumi? Tahu? Belum tahu. Iya. Karena kita manusia, kita bukan rob. Dan ini adalah bantahan bagi orang yang apa? Orang yang mendewakan pikirannya bahwasanya manusia itu bisa berdiri sendiri. Ini adalah salah satu bantahan bahwasannya manusia itu dikatakan oleh mereka berdiri sendiri, tidak ada campur tangannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita tanyakan kepada mereka yang berpendapat seperti itu, Anda itu mengetahui tidak apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ya saya tahu lewat YouTube. YouTube lagi, YouTube lagi. Antum tidak tahu bagaimana originalitas yang ada di dalamnya. Dan Anda mengatakan di dalam dakwah-dakwah Anda mengatakan bahwasanya Anda mengetahui yang gaib. Itu juga dahsyat, fitnah. Tidak ada yang mengetahui. Bagi orang yang mengatakan saya mengetahui tentang sesuatu yang hilang, ini letaknya di sini, yang mengambil ini dan itu, semuanya berarti dia kahin, dia dukun. Orang-orang yang seperti itu dibisikkan oleh syaitan ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi di situ apa? Ikhtilat bainal haq wa miyah kidbatan. Campur antara satu kebenaran dengan 100 kedustaan, bahkan lebih. Ini maksud dari bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang lain. Hatta malaikat Jibril, malaikat Muqarrabin, tidak ada yang mengetahui yang lain. Ya, yang mengetahui yang lain adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kunci-kunci ghaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah lah yang mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa yang jatuh dari daun illa ya'lamuha, kecuali pasti Allah mengetahuinya. Jadi taruhlah sekarang contoh yang istimewa. Antum jalan-jalan ke hutan, atau nanti kapan-kapan kita adakan siar gratis di atas gunung. Kajian mas, bukan siarnya ya. Kajian tapi tempatnya di sana. Ya. Dengan melihat pemandangan, dengan mentadaburi apa yang Allah ciptakan, itu masya Allah indah sekali. Ini kalau ketika seperti itu, coba tanya, ada satu pohon di bawah pohon tersebut ada dedaunan, bahkan ranting yang jatuh. Coba antum hitung. Bisa Ustaz. Iya, satu pohon. Satu desa itu berapa pohon? Satu kecamatan, satu kota, sedunia berapa itu? Dan yang mengetahuinya semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini juga bantahan bagi orang-orang ateis, bahwasanya mereka menafikan, meniadakan tentang sifat maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Nah, paham kan di sini? Sekarang kita bahas poin pertama, catatan kakinya. Qulu wa nu'minu bi annahu wa indahu mafatihul ghaibi al-muradu biha imma al-miftahu alladhi tuftahu bihi al-abwabu wa imma al-makanu alladhi yuftahu ya'ni mustawda'atil ilmi. Suf, antum lihat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan sesuatu yang di situ sangat sangat menarik. Di situ jelaskan perkataannya, wa nu'minu bi annahu, kita beriman bahwasanya, wa indahu mafatihul ghaibi, di sisi Allah semua kunci-kunci ghaib. Semua kunci-kunci ghaib itu hanya Allah saja yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Al-muradu biha, yang diinginkan di dalamnya, di dalam ayat ini adalah imma, maksudnya di sini mafatih. Maksud mafatih itu apa di situ? Kunci-kunci itu apa? Immal miftahul ladhi, yang diinginkan di situ adalah kunci yang tuftahu bil abwab. Ya, kunci yang bisa dipakai untuk agar banyak pintu itu bisa dibuka. Pintu, kunci. Wa immal makanul ladhi yuftah, atau tempat yang bisa dibuka dengan pintu, dengan kunci tersebut. Yakni mustaudaatul ilmi, yaitu gudang-gudangnya ilmu. Gudang-gudangnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lah yang mengetahui. Untuk mengetahui orang lain, untuk mengetahui makhluk lainnya, hanya Allah saja yang mengetahui. Dan ketika ada hambanya yang mengetahui, maka hamba itu sudah terpilih untuk mengetahui. Dan terkadang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Maka disebutkan di situ mustaudatul ilm, gudangnya ilmu. Sehingga terkadang orang itu tidak bisa membuka gudang ilmu tanpa dia berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana antum sekarang, antum hanya datang, ya, penendang-penendang, enggak duduk, gitu kan? Terus nanti sibuk di sana, sibuk di sini, enggak dengerin kajian. Itu bisa jadi kunci ilmunya nanti dibuka-buka enggak bisa. Tapi ketika antum minta kepada Allah Azza wa Jalla, doa kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun jaraknya jauh, ya, meskipun jaraknya jauh, ana tidak mengatakan meskipunnya, meskipun ya, jaraknya jauh, tetap harus menjadi kewajiban. Karena berapa banyak orang punya pekerjaan yang mengharuskan dia mondar-mandir di tempat yang jauh, dan dia dengan ikhlas, dengan rasa senang hati, dengan lapang dada menjalaninya tanpa keluh kesah. Sedangkan ini menuntut ilmu, ini juga rezekinya antum. Kenapa dengan jarak yang jauh antum masih berkeluh kesah? Ini rezekinya antum, antum harus cari. Ya, paham ya? Ini soalnya Habib, jadi kelasnya beda, jadi harus di, jadi gini, kalau ada tong itu jadi, ya nanti dia keluar. Allahumma barik. Ya, yud zadakallahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Ya, lanjut lagi. Faham ya? Jadi di sini adalah tentang yakni mustaudaatil ilm, tentang gudang-gudang ilmu. Min ayatil ilmi, ya, min ayatil ilmi qaulillah ta'ala wa indahu mafatihul ghaib. Indahu khabarun muqaddamun wa mafatihu mubtada'un muakhkharun. Wa taqdimul khabari yadullu 'alal hasri wa mafatihu jam'i miftah. Au jam'i miftah. Au ya, jadi wa mafatihu, mafatihu jam'u miftahin. Au jam'u miftahin. Fiha qawlani. Was-sahihu annaha tashmalul jami'a. Annaha tashmalul jami'a. Famafatihu, ya, famafatihul ghaibi indallahi. Mafatihul ghaibi indallahi wa amkanatul ghaibi indallahi azza wa jal. Antum lihat di sini paragraf ini begitu dahsyat. Min ayatil ilmi, termasuk ayat-ayat yang berupa ilmu, artinya ilmu di sini adalah maha pengetahuan Allah azza wa jal, yang menunjukkan tentang maha pengetahuannya Allah azza wa jal, itu ini. Wa indahu mafatihul ghaibi, di sisi Allah ada kunci-kunci ghaib. Indahu maksudnya di sini, indahu ini adalah khabarun muqaddamun, khabar yang diletakkan di depan. Sebagaimana contohnya misalnya Pak Kino biasa duduk di belakang. Ya. Nanti suatu saat anak akan meminta Pak Kino, mohon duduknya di depan. Berarti itu istimewa. Paham enggak? Jadi kalau seharusnya atau kebiasaannya itu duduk di belakang kemudian di taruh di depan, itu istimewa. Ya. Ahlan nasa. Ya. Ya. Makanya disebutkan di sini khabarun muqaddamun, khabar yang ditempatkan di depan. Ya, maju lagi Mas, Mas. Ya. Ya. Hmm. Nah, ini indahu ini khobar muqaddamun wa mafatihu mubtada'un muakhar. Jadi indahu ini adalah khobar muqaddam dan mafatih di sini letaknya ini mubtada'un muakhar. Sekarang anda tanya, Riz, mubtada'i atau Riz? Mubtada. Ini alat untuk bedak-bedak itu, Zat. Ayo, Pak. Yus, membuat dibedak. Mubtada'un. Ayo, Mas Kuatun. Antal kuatu. Mubtada'un. Apa masjid? Kata apa? Katanya mubtada, Ustaz. Ya kalau saya katakan mubtada berarti mubtada kan, Ustaz. Kan Anda sudah katakan mubtada. Kata kerja, Masya Allah. Mengantum harus diajar dengan bahasa Arab lagi. Ya, semoga Allah Azza Jalla memudahkan antum semua untuk bisa semangat lagi menuntut ilmu syar'i dengan menuntut bahasa Arab. Bahasa Arab itu dasar, Mas. Kalau itu tidak diulang-ulang, tidak diulang-ulang, itu menjadi apa? Lupa. Apa, Mas Arga? Wis rasa ngajari. Aku wis tak takon. Apa, Mas Arga? Mubtada iki apa? Basa Arab, basa Arab. Al-mubtada'u huwa. Wah, kui alamat. Ya, semoga Allah nambahkan antum semangat. Zadakullah khairan. Apa? Wis bahasa Indonesia wis. Mubtada adalah kalimat yang di awal. Wabe kui. Isono nyeremet-nyeremet wis apik. Pak Cari, rasa guyu-guyu. Cuma ibu suara apa opo? Ya kau, Mas. Ewa. Jadi al ismul ladzi yaqau fi awal jumlati. Isim yang terletak di awal kalimat itu mubtada, Mas. Mubtada, al mubtada'u huwa al ismul ladzi yaqau fi awal jumlati. Ya. Sebentar. Sebenarnya ini bahasa Arab ini kalau antum tidak berusaha untuk mengulang-ulang, bahasa Arab itu seperti besi. Besi itu kalau tidak digunakan maka akan berkarat. Ya. Antum bisa lihat sekarang. Tengdong. Tengdong. Ayo. Ana pindahkan dulu posisinya. Nah, antum bisa lihat sekarang, ya, di situ al-mubtada'u, huwa al-ismu. Alladhi yaqa'u fi awali al-jumlati. المبتدأ هو الاسم الذي يقع في أول جملة. Nah, isim mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Nah, nanya lagi, Ustaz, isim itu apa? Isim itu kalau antum tidak belajar bahasa Arab, akhirnya ngisin-ngisini. Maka berdoalah kepada Allah Azza Jalla. Nah, ana sebutkan isim tadi. Kalau antum tidak belajar bahasa Arab dengan karena sebab malu, maka antum bahasa Arabnya al-nisini nisinu. Isim itu adalah kata benda, dan kata benda itu mempunyai macam-macam, termasuk alamat tanda kata benda itu ada 5. Alif lam, tanwin, harfu nida, dukhul afu nida, ada ya, ada harujal, ada alisnadu ilaih. Terus gimana Ustaz saya bisa belajarnya? Berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dari sekarang antum coba doa kepada Allah Azza wa Jal di setiap sujud antum, agar Allah itu memberikan kefahaman dan semangat untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Karena tidak setiap orang bisa dimudahkan untuk berdoa, dan tidak setiap orang dimudahkan untuk mempelajari agama. Jadi ada yang ketiga, harus disertai dengan teman-teman yang juga semangat untuk sering mengingatkan, bahkan jewer kayak ana. Ya, ana siap jeweran kalau memang antum ingin dijewer, ana siap dengan senang hati. Paham ya? Di sini tentang, nah, ini contoh saja. Ana menuliskan ini bukan untuk show off, untuk pamer dan seterusnya, tapi karena memang kebutuhan mendesak dari kita itu adalah untuk paham bahasa Arab. Kalau antum itu pernah belajar bahasa Arab, kemudian tidak diulang-ulang lagi, kemudian antum tambah malas, maka tambah malaslah, akan semakin jauh. Jadi kalau bahasa Arab itu seperti ini mas, ini jauh, ini tangan antum gini, mendekat tambah jauh, dekat tambah jauh. Tapi kalau antum mencarinya itu dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dimudah, pasti dapat. Ya, gak ada yang sulit. Dan semoga nanti mulai insyaallah binillah setelah Idul Adha nanti akan ada ma'had yang kita buka dari Yayasan Kota Magelang Maji, ma'had entrepreneur, belajar bahasa Arab, belajar kitab, belajar akidah, sekaligus menyiapkan antum sebagai para entrepreneur yang sukses handal membawakan misi dakwah dalam balutan sunnah. Dan juga nanti bagian dari keahlian antum itu bisa dalam rangka membangun dakwah di Magelang ini, insyaallah. Di dakwah itu nanti tidak gini mas, donasi yang terkumpul sekian juta mohon disalurkan ke ini, nggak perlu seperti itu. Kita sudah mempunyai kewajiban masing-masing. Bismillah Ustaz, saya ada ini, monggo. Seperti itu. Itu yang seharusnya untuk dakwah seperti itu. Karena apapun yang antum korbankan untuk dakwah itu tidak akan berkurang di tangan antum, hanya di mata antum saja yang berkurang. Kalau tangan antum tadinya ada jadi gak ada, tapi nanti Allah akan ganti lagi yang lebih baik lagi, walaupun terkadang tidak terlihat oleh mata antum. Paham gak misi? Ayo lanjut lagi. Ayo. Nah, ini kenapa dahsyatnya ini, kalau misalnya antum cari, antum cari. Ana pernah melihat terjemahan kitab Qaul Mufid Al-Aqidah Tauhid, dan juga ada beberapa terjemahan lagi. Terjemahannya ana, yang ini ana belum lihat terjemahannya. Terjemahan dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang pembahasan bahasa Arab rata-rata di skip, Kenapa? Dianggapnya tidak penting. Kenapa? Loh, jenengan sudah membaca terjemahan, kenapa harus belajar bahasa Arab? Udahlah, baca terjemahan teruslah. Jadi tidak membiarkan antum menjadi pintar. Inilah masalahnya. Ya. Ingat tuh. Itu di mana-mana seperti itu, Mas. Jadi antum lihat, hampir rata-rata terjemahan-terjemahan yang kurang amanah, ya, kurang amanah, itu mereka yang menerjemahkan bagian-bagian yang tidak penting, khususnya seperti ini, bagian-bagian nahwu di skip. Sehingga apa, membiarkan antum dalam apa, kenyamanan antum terhadap terjemahan dan ketidakadanya keinginan antum untuk mencoba terjemahannya apa tahu. Bahkan hadis tidak ditulis bahasa Arabnya. Kalau ayat wajar ditulis ayatnya, tapi kalau hadis antum lihat contoh banyak ya penerbit-penerbit di Indonesia ini yang kurang amanah adalah ketika hadis tidak diterjemahkan. Begitu juga di website. Orang di website itu juga copy paste rata-rata. Ya. Makanya kalau misalnya memang antum itu menginginkan cepat dan seterusnya, copy paste dan seterusnya, tapi antum harus pastikan apakah itu lafaz yang benar. Ya, jadi bukan hanya sekedar ilmu teknik copy paste. Nah, wa taqdimul khabari yadullu 'alal hasri, dan mengedepankan khabar itu menunjukkan tentang hasr, pembatasan. Contohnya tadi ana katakan Pak Suwino biasanya duduk di belakang. Kayak misalnya Mas Agung juga biasanya duduk di belakang. Tapi tumben-tumbennya duduknya di sana. Ada apa dengan Mas Agung misalnya kan? Berarti ada pembatasan. Ya Ustaz afwan Ustaz telat ya. Jadi batasan di situ ada apa? Istilah telat. Ya. Artinya tidak ada efek yang lainnya kecuali apa? Di situ ada penekanan, di situ ada pembatasan. Karena yang biasanya itu di belakang dikedepankan. Ada apa ini? Nah, begitu juga ini bahasa Arab. Bahasa Arab seperti itu. Nah, wa mafatihu jam'i miftahu. Ini bahasa Arab lagi, mafatih. Ini tanpa ya. Lihat di sini. Ini tanpa ya. Ya. Jadi kalau misalnya antum lihat di sini, ana jelaskan sedikit. Ya. Nah, di sini antum bisa lihat sih, ana copykan buat antum. Di sini antum bisa lihat penjelasan tentang mafatih. Antum bisa lihat di sini di awal. Iya. Nah, fataha itu fi'lun. Fataha yufatihu. Ya, mufatahatan mafatihun. Mufatihun. Fatahu fi amrihi fi qadiyatihi bada'ahu bihi. Ada fataha rajul. Nah, suf jamaknya ana rubah dulu sebentar. Ini antum bisa lihat miftahun itu ismun. Miftah itu ismun, isim kata benda. Al-jamu, jamu itu mafatihu atau wa mafatihu. Bedanya apa? Ada ya-nya saja. Kemudian al-miftahu alatul fathi wal ghalaqi. Miftah ini adalah apa? Kunci, alat untuk membuka dan mengunci. Ya. Sedangkan apa? Al-ainanu wika'ul ka'as. Dua mata ini penutup dubur. Ya, penutup dubur. Konsekuensinya, kalau antum seperti ini, duburnya mau bunyi atau enggak, antum enggak akan kerasa. Itulah yang dijadikan sandaran bahwasannya an-naumu min nawaqidil wudu. Tidur ini adalah pembatal wudu. Ini ala qaul rajih, menurut perkataan yang jelas. Maka kalau misalnya antum itu sholat Jumat, antum mendengarkan khutbah Jumat tidur, maka batal, telah batal wudu antum. Sholatnya belum batal karena antum belum sholat, antum masih mendengarkan khutbah. Kalau seperti itu, bagaimana yang antum harus lakukan? Ya antum ambil air wudu, dan tempat antum itu tidak boleh ditempati. Antum adalah lebih berhak untuk menempati tempat duduk antum, ya, ketika manakala memang apa masih mungkin antum balik. Paham ya? Nah, ini tentang bahasa Arab. Ya, bahasa Arab tentang miftah, mafatih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian fiha qaulani, di dalamnya ada dua pendapat. Was sahih annaha tashmalu jami', yang benar adalah termasuk apa, meliputi dua-duanya, semuanya, masing-masingnya itu ada. Fa mafatihul ghaibi indallahi, kunci-kunci ghaib itu hanya di sisi Allah saja. Wa amkanatul ghaibi indallahi azza wa jalla, dan kemungkinan ya, tempat-tempat yang gaib ini, ya, maksudnya amkanatul ghaibi, tentang kemungkinan yang, ya, istilahnya kalau misalnya dibilang apa, tempat-tempat. Jadi kalau misalnya antum la ya'lamu al-ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah azza wajalla. Allah mengetahui, ya, mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maksudnya apa? Ketika antum lihat tentang tempat-tempat yang ada di langit dan bumi, pernahkah antum itu mengunjungi semua tempat yang ada di bumi? Belum. Nah, sekarang dengan kejadian seperti itu, ya, ketika Allah Azza wa Jalla mengetahui tentang posisi, letak-letak, tempat tinggal, tempat-tempat yang, ya, di lalui oleh atau yang ditinggali oleh hamba-hambanya, maka di sini Allah lah yang mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ya. Maka disebutkan amkanatul ghaibi, posisi tempat-tempat yang ghaib itu hanya Allah saja yang mengetahui. Antum diceritain tentang misalnya Gua Hiro. Gua Hiro seperti ini, seperti ini. Antum lihat di YouTube-nya, antum lihat di keterangan-keterangan yang telah pernah dicetak. Tapi antum tidak melihat langsung. Sehingga di situ pengetahuan antum itu bukan pengetahuan yang absolut. Hanya tahu tapi tidak faham. Ya. Maka disebutkan di sini wa amkanatul ghaibi indallahi azza wajal. Allah lah yang mengetahui tempat-tempat yang ghaib di sisi Allah azza wajal. Wa qauluhu, dan firman Allah azza wajal la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui. Ya, tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah. Fassaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ayatil karimati, Ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat lainnya, innallaha indahu ilmus saati. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada ilmu saati, ilmu tentang hari kiamat. Di surat Luqman ayat 34, kama sayati insyaallah taala fi ma ba'du. Sebagaimana akan ada penjelasannya tentang istilahnya. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau ada ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang mendakwahkan dakwah gaib, ya, misalnya mengajak Mas Agung untuk Mas plesir ke dunia lain yuk, ya, di sana ada ini dan itu, atau datang ke Sendang yang ada pagar alamnya dan seterusnya, ini lakukan, ini adalah ada pintu masuk alam gaib. Jadi kalau jenengan masuk itu harus dengan kembang tujuh rupa, kemudian duduknya itu harus sila, kemudian harus memakai kain putih, kemudian memakai ini dan itu, nasallallahu. Ini semuanya adalah omong kosong dari manusia yang menginginkan di situ ada sesuatu yang diinginkan. Kenapa? Karena kalau tempatnya dikunjungi oleh banyak orang menghasilkan duit, ujung-ujungnya duit. Sebagaimana di Magelang ini. Jadi jangan mengira kalau ada orang yang terpilih menjadi wali kota atau ada orang yang terpilih dengan menjadi wakil rakyat di kota Magelang ini, sedangkan di dalamnya masih ada kesyirikan, masih ada tempat-tempat maksiat, masih ada tempat-tempat yang di situ dilakukan berbagai khurafat, maka bisa jadi itulah nanti yang akan menghapuskan kebarokahan dari apa yang didapatkannya. Ingat itu. Allah Azza wa Jalla itu menghapuskan kebarokahan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah contoh antum mudah dapat, mudah juga hilang. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita yang dari seperti itu. Dan itu menakutkan. Menakutkan, sangat menakutkan. Sehingga di situ ana katakan kepada antum semua, dan ini juga nasihat buat diri ana, ya, kita menjauhkan diri dari cara-cara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Menipu orang, mengelabui orang, ya, mengatakan ini padahal tidak. Dan mulut kita berusaha untuk menyembunyikan kebohongan demi kebohongan hanya untuk mendapatkan apa? Uang. Ini menjadi uang atau harta yang tidak barokah, karena dimulai dengan kebohongan, kedustaan. Ustaz, kalau kita itu mintanya itu tahu-tahu dikasih orang, gimana Ustaz? Dalam jumlah yang masya Allah. Kita katakan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjadikan itu menjadi barokah. Itu menjadi barokah. Karena sesungguhnya inna likulli ummati fitnah, wa fitnah ummati al-mal. Inna likulli ummah itu fitnah. Wa fitnati ummati, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Makanya antum bisa lihat terkadang sebagian kaum muslimin atau bahkan sebagian besar kaum muslimin itu tidak rukun, tidak akur dalam masalah uang, karena di dalamnya ada fitnah. Assalamualaikum. Ya. Kemudian qauluhu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Firman Allah Ta'ala, wa ya'lam, dan Allah lah yang mengetahui apa yang di daratan maupun di lautan. Wa kadzalikal jawb. Demikian juga apa? Jauh. Udara. Li'anna ma yuqabbilul bahri li'anna ma yuqabbilul bahru minal jawi fahuwa minal bahri. Wa ma yuqabbilul barra minal jawi fawa minal barri. Ini maksudnya di sini qauluhu, firman Allah azza wajalla, ya wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ketika disebutkan, ada orang yang mengatakan, Ustaz, itu kan ayatnya wa ya'lamu, dan Allah itu senantiasa mengetahui, ma fil barri wal bahri, apa yang ada di dalam daratan dan di lautan. Wa kadzalika, dan demikian juga nih ya, al jawi. Jadi anak punya ide, bagi antum yang kecapean, bagi antum yang kurang fokus, antum boleh berdiri. Bukan anak yang strap ya. Ingat, bukan anak yang strap. Tapi di sini agar antum, kebarokahan antum tidak hilang dengan sebab tidur, dengan sebab capek dan ngantuk. Kalau antum itu capek ya, karena antum dari pulang kerja dan merasakan tidak istirahat dan yang lainnya ya, tapi antum tetap pengin belajar, pengin menghadiri majelis ini, maka anak katakan zadakallahu hirsan, ya semoga Allah menambahkan antum semangat dan antum bisa mencoba menggerakkan badan antum ya, dan juga ubah posisi kalau perlu dijewer-jewer sini ya. Kemudian gini, kemudian kalau sudah tidak mampu berdiri sebagaimana dilakukan di majelisnya Syekh Shalih Utsaimin. Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah itu jam pagi habis subuh sampai jam setengah sebelas itu non-stop, kemudian habis asar sampai jam sepuluh malam non-stop. Jadi kalau antum tidak kuat bahkan sampai setengah sebelas malam gak kuat, mesti antum udah gini-gini. Maka antum saat itu boleh berdiri. Untuk apa? Agar daurah damawiyah, daurah damawiyah, peredaran darah itu menjadi lebih apa? Dinamis lagi. Kita lanjut lagi. Jadi kenapa ini cuma disebutkan daratan dan lautan? Bagaimana dengan udara? Dengan apa yang ada di udara atas maksudnya al-jawi. Li'anna ma yuqabilu al-bahru min al-jawi fa huwa min al-bahri. Karena apa yang menjadi yuqabil bahru? Yuqabil bahru itu maksudnya opos, seberangnya. Jadi kalau misalnya dilihat ini misalnya globe ini Mas. Ini yang ada di lautan. Atasnya lautan, seberangnya lautan apa? Bukan daratan, tapi apa? Jauh. Ya. Paham enggak? Jadi yang ada di alam atasnya tanah ini adalah jauh. Ya. Fahuwa minal bahri, maka itu adalah juga bagian dari bah laut. Wa ma yuqabilul barra minal jawi fa huwa minal barri. Dan apa saja yang di situ udara yang ada di atasnya tanah itu juga bagian dari tanah. Jadi maksudnya di sini ada di sini kan kalau sebutannya. Ini globe. Ya. Ini tanah, daratan, ini air. Di atasnya air ada udara. Itu jauh. Maka itu juga bagian apa? Dari laut. Kemudian daratan. Daratan ada udara, di atasnya ada udara. Maka itu juga bagian dari daratan. Paham sampai sini? Tidak ada negeri di atas angin, enggak ada, Mas. Ya. Ustaz, itu desa butuh bahkan perampelan? Enggak, itu cuma di atas batu Mas, bukan di atas angin. Dan itu sengsara, orang yang kesana itu Masya Allah. Ya. Lanjut lagi. Qaluhu wa ma taskutu min waraqatin min, dan apa yang terjatuh dari daun-daun yang jatuh itu Allah mengetahuinya. Sebagaimana Anda tadi katakan, kalau ada daun yang jatuh kemudian antum bisa menghitungnya, itu baru satu pohon, Mas. Satu orang punya kebun, berapa pohonnya? Kemudian yang ada di desa itu berapa pohonnya pula? Terus, gak mungkin. Ya. Bahkan kalaupun antum bisa menciptakan alat yang seperti itu, antum tidak bisa naik derajatnya menjadi al-Khaliq. Gak mungkin. Itu anak kecil saja bisa mengetawain antum. Makanya itulah yang sering digembar-gemborkan oleh para ilmuwan, bahwa saintis itu adalah bisa melampaui batas angan-angan manusia biasa. Tapi itu tidak benar. Karena yang benar adalah hanya Allah sajalah yang mengetahui itu semua. Paham sampai sini? Nah, min di sini hadi zaidatun i'raban. Ini min ini adalah tambahan dari i'rab. Ammal makna fahiya li ta'kid. Wa ma taskutu min waraqatin. Ini min waraqatin itu bukan berarti bagian dari satu daun, bukan. Tapi ini sebagai ta'kid. Wa ma taskutu. Dan apa yang jatuh ya dari daun, Allah mengetahuinya. Maka disebutkan fahiya li ta'kid. Jadi ini li ta'kid. Yani ma taskutu waraqatun illa ya'lamuha. Maksudnya adalah kalau di sini tadi tidaklah terjatuh satu daun pun, tetapi pasti Allah mengetahuinya. Maksudnya seperti itu. Tidaklah jatuh satu daun, tapi pasti Allah itu mengetahuinya. Ayyankanatul waraqah, daun apa saja yang jatuh, itu pasti Allah tahu. Wa fi ayyi makanin, di tempat manapun. Fi ayyi makanin, di tempat manapun. Entah itu di perampelan, butoh, ya, kentangi, ya, ketangi mas, jangan mengubah-ubah nama Satyos. Ya. Itu tidak ada yang berubah, Allah mengetahui semuanya. Ya. Famin babil aula an ya'lama ma yustahdathu min al waraqati. Dan yang termasuk di sini bab aula yang lebih lagi adalah Allah senantiasa mengetahui apa yang terjadi pada daun-daun tersebut. Daunnya jatuh kemudian mengendap, menguning, kemudian menghitam, kemudian akhirnya menjadi menyatu dengan tanah. Subhanallah, Allah saja mengetahui. Allah saja mengetahui. Kemudian qauluhu, firman Allah Ta'ala, illa ya'lamuha, kecuali pasti Allah mengetahuinya. Hal muradu ya'lamu hadil waraqah, apakah yang dimaksudkan adalah mengetahui daun ini saja? Au ya'lamul waraqata wa makana sukutiha wa zamana sukutiha. Mengetahuinya hanya daun saja, atau mengetahui tentang apa? Tempatnya, ya, daun itu daun apa? Yang jatuhnya itu di mana dan kapan jatuhnya. Astani, jawabannya yang jelas yang astani. Li'annal makanan zamana yata'allaku bil waraqati nafsiha aidan. Karena kapan, tempat dan kapannya itu berkaitan dengan daun yang itu juga, yang jatuh itu juga. Fa huwa ya'lamu 'azza jalla waraqata allati taskutu hal min saghiratin atau hal hiya saghiratun atau kabiratun. Bahkan Allah mengetahui apa? Apakah daun itu kecil atau besar? Ya bisatun atau radbatun, yang kering ataupun yang basah. Wa ya'lamu kadzalika makan sukutiha wa zamana sukutiha, dan Allah mengetahui juga tempat jatuhnya daun tersebut dan waktu jatuhnya daun tersebut. Ya, itu dulu, nanti kita lanjutkan dengan sesudah salat maghrib. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti ingin bertanya bisa nulis di komentar. Barakallahu fikum. Habibakumullah.